Mitra bisnis dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-66, Kwik Yanggi menulis opini di harian Kompas yang berjudul Kemerdekaan Ekonomi dengan Tanda Tanya Besar. Dalam kolom opini itu, Kwik Yanggi juga mengulas pengakuan John Perkins dalam bukunya The Confession of an Economic Hitman yang juga menggambarkan langkah-langkah negara besar untuk menjajah Indonesia lewat jalur ekonomi. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, bisa Bapak ungkap seperti apa Indonesia diulas dalam buku John Perkins ini? Oh, Indonesia dibahas banyak sekali. Jadi di halaman 12-13 itu umum lah. Dia mengatakan halaman 12, John Perkins ini, bahwa dia menceritakan ketika dia mendapat perintah, saya mengetahui bahwa tugas saya pertama adalah Indonesia. Dan saya disuruh membuat model ekonometrik yang menggambarkan betapa hebatnya nanti Indonesia itu kalau mau nurutin dia membangun pembangkit listrik yang besar. Lalu kemudian yang terpenting adalah bahwa dia harus menggambarkan pembangkit listriknya itu yang harganya mahal itu akan menyumbang pembentukan pertumbuhan PDB. Terus dia berdiskusi tentang PDB itu, dia berdiskusi dengan bosnya. Bosnya dia itu wanita yang namanya Claudia Martin. Itu dari CIA menurut dia. Nah, dia mengatakan bahwa PDB itu bisa sangat menyesatkan. Lantas kenapa PDB dikatakan bisa sangat menyesatkan, Pak? Oh iya, karena PDB bisa meningkat oleh karena investasi oleh satu manusia saja. Kalau dia memang sangat kaya raya misalnya itu. Tapi itu tidak peduli, memang begitu dia. Jadi terus kemudian dia mendapat perintah lagi supaya kan tidak punya uang, supaya utang. Dan utangnya itu yang begitu besar nantinya sampai membuat keuangan negara itu bangkrut. Kalau sudah bangkrut, kemudian baru dicengkeram untuk didikte gitu. Nah itu dia mengatakan begitu di sini, di quote-quote-nya di halaman-halaman terus mengatakan bahwa sebagai akibat dari itu akan banyak rakyat jelata yang kelaparan, yang jadi miskin itu tidak termasuk perhitungan, tidak masuk consideration dia bilang. Nah ini quote-quote-nya dia itu berurutan sekali kok. Antara lain juga mengatakan bahwa harus membentuk kroni itu yang dibikin sangat berbahagia dan dibikin kaya. Nah, sekarang kalau ada pengakuan dari pelaku seperti ini, dan sebelum ada pengakuan ini, kita sudah mengerti, ya terus mau ngomong apa lagi? Dan sebetulnya Indonesia sudah dihisap seperti apa kalau sejak 67 gitu. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.